innama ya'muru masajid Allah, hanya-hanya orang yang memakmurkan rumah Allah. Siapa? Iaitu orang yang beriman kepada Allah, orang yang yakin dengan hari akhirat, orang yang mendirikan salat, orang yang mengeluarkan zakat, dan mereka tidak takut kecuali Allah. Mereka lah yang mendapat petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk mendapat hidayah Allah bukan di pasaraya. Untuk mendapat hidayah Allah bukan di pasar malam. Untuk mendapat hidayah dan petunjuk Allah bukan di tepi jalan ataupun di tempat-tempat biasa. Tetapi disebut di dalam Al-Quran untuk mendapat petunjuk dan hidayah Allah di rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah tuan-tuan, pernah berlaku kepada saya beberapa tahun lepas. Hidayah ini tuan-tuan nak dapat di rumah Allah. Ketika itu saya membaca khutbah di Masjid An-Najah Padang Serai. Khutbah Jumaat itu berlaku pada satu Syawal, kerana hari Jumaat telah jatuh pada satu Syawal. Saya baca khutbah Jumaat pada hari itu. Khutbah Jumaat saya menceritakan bahawa pada hari itu ialah hari satu Syawal. Marilah kita beramai-ramai balik untuk berjumpa dengan ibu dan ayah. Kerana ibu dan ayah kita ini tak ada cari ganti. Kalau wang kita boleh cari, kalau harta kita boleh cari, tetapi ibu dan ayah tak ada tolok bandingnya, tak ada cari ganti. Saya kata kepada jemaah dalam khutbah tersebut, siapa yang ada ibu dan ayah, hari ini hari yang sesuai untuk mereka balik bertemu dengan ibu dan ayah dan meminta maaf jika ada dosa dan kesilapan. Tuan-tuan, hidayah milik Allah. Habis khutbah, kemudian saya menjadi imam. Selesai saja saya membaca doa. Ada seorang anak muda berumur 38 tahun. Dia tuan-tuan singgah di Masjid An-Najah tersebut, duduk di tepi kaki lima semata-mata untuk menunaikan salat Jumaat. Bila dia dengar khutbah saya menceritakan betapa pentingnya untuk berbuat baik kepada ibu dan ayah, radallah radal walidain wa sakhatallah sakhatal walidain. Buat baik kepada ibu dan ayah, tertunggunya tuan-tuan Allah sangat suka kepada orang yang buat baik kepada ibu dan ayahnya, dan Allah benci kepada orang yang membenci ibu dan ayahnya. Kemudian tuan-tuan, ketika salat Jumaat dah habis, dia bergerak daripada belakang setapak demi setapak. Kemudian selesai tuan-tuan, saya doa, saya tengok dia berada di depan saya. Kemudian dia salam saya, dia cium tangan saya, dia peluk saya. Ketika dia peluk saya, dia menangis di atas bahu saya. Menangis yang tersangat-sangat. Ketika dia menangis, dia berkata kepada telinga saya dengar, "Ustaz, saya sudah tidak bercakap dengan ibu dan ayah saya hampir 15 tahun. Saya kata, "Kenapa bang? Saya bergaduh dengan mak dan ayah kerana harta ustaz. Saya dah tak balik 15 tahun. Ustaz baca khutbah, tersentuh hati saya. Ustaz, petang ni saya nak balik." Saya kata, "Abang, hidayah milik Allah. Abang, ibu dan ayah tak boleh cari ganti. Harta kita boleh cari. Bang, balik bang." Saya kata. Kemudian dia menangis atas bahu saya. Dia kata, "Ustaz, petang ni saya nak bawa anak saya, isteri saya. Saya nak balik ustaz. Mak ayah saya baru saya tahu segala-galanya." Dia balik tuan-tuan. Dua minggu lepas tu dia telefon saya. "Ustaz, saya balik jumpa mak saya, ayah saya. Saya dah tak bercakap 15 tahun ustaz. Saya dengar khutbah ustaz menceritakan bagaimana pentingnya buat baik kepada ibu dan ayah. Saya sampai depan rumah mak dan ayah saya. Rupanya mak ayah saya sedang menanti-nanti kepulangan saya. Saya turun daripada kereta, mak ayah saya meluru saya, memeluk saya. Ustaz, kami menangis ustaz setelah 15 tahun tak pernah bersua dan berjumpa. Apa yang dibisik oleh mak saya ketika mak saya peluk saya? 'Kalau aku ada dengan dosa, wahai anakku, maafkan mak. Mak minta maaf kepada anak.' Barulah saya kata, 'Mak, mak tak ada dosa dengan saya, mak. Saya banyak dosa dengan mak, dengan ayah. Mak, hari ini satu Syawal saya balik. Mak, maafkan saya, mak.'" Menangis mereka. Bila menangis tuan-tuan, hidayah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Dia telefon balik, "Ustaz, ketika mana saya masuk dalam rumah saya, tempat yang paling tenang dalam dunia ni ialah rumah mak dan ayah saya. Orang yang paling saya cinta ustaz selain daripada Allah dan Rasul ialah mak dan ayah saya. Ustaz, apa saja cakap mak ayah saya, seperti mana mutiara yang keluar masuk melusuk ke dalam dada saya. Ustaz, khutbah ustaz menyentuh hati saya. Khutbah ustaz hidayah milik Allah. Sebab tu nak dapat hidayah tuan-tuan, bukan di pasar malam. Nak dapat hidayah bukan di pasar-pasar gedung membeli belah, tetapi nak dapat hidayah Allah ialah rumah Allah. Saya menyerulah tuan-tuan yang duduk di simpang tiga tetong ni, kita rumah Allah ni besar tuan-tuan, tetapi saya tengok kadang-kadang saf masjid ketika maghrib tak ramai tuan-tuan. Mana pergi orang yang duduk di simpang tiga tetong ni? Kita ada jawatan kuasa masjid, alhamdulillah. Bagaimana kita nak buat? Maka kita kena imarahkan rumah Allah ini. Sebab itu disebut innama ya'muru masajid Allah man amana billah. Orang yang memakmur rumah Allah, pertama siapa? Orang beriman kepada Allah. Tuan-tuan nak tahu orang tu beriman atau tidak? Cuba tuan-tuan tengok dia datang rumah Allah atau tidak. Kalau hidup dia dengan rumah Allah, tuan-tuan tengok apa yang berlaku pada 4 tahun lepas. Bagaimana ada seorang pakcik, pakcik ni tuan-tuan, dia dekat dengan masjid bukit, dekat bukit minyak, masjid Tuan Lebai Hashim. Hidup dia rumah Allah, maghrib rumah Allah, Aisha rumah Allah, subuh rumah Allah, dan dia juga menjadi khatib membaca khutbah. Satu hari tuan-tuan dia kena serangan jantung, dia pergi dibawa ke hospital. Ketika mana berada di hospital tuan-tuan, dia kata apa? Aku dah sihat dah, esok hari Jumaat giliran aku nak baca khutbah. Aku nak balik boleh tak? Anak dia pergi jumpa tuan-tuan doktor. Doktor kata insya-Allah ayah hampa sihat dah, boleh bawa balik. Tuan-tuan dia balik tuan-tuan, dia nak baca khutbah. Sedangkan dia tak sihat, kena serangan jantung, tapi dia nak baca khutbah juga. Ketika dia bagi salam tuan-tuan, nampak nadanya dalam keadaan bergetar-getar. Nada yang disebut bergetar-getar. Ketika mana dia sebut ittaqullah, ketika dia sebut ittaqullah tuan-tuan, tiba-tiba dia terlepas akan pegangan tungkatnya. Dia lemah dan jatuh di atas mimbar. Ketika jatuh di atas mimbar, orang semua bangun tuan-tuan, tengok-tengok dia telah menghembuskan nafasnya di atas mimbar yang dia baca khutbah. Dia mati di atas mimbar baca khutbah. Saya nak tanya tuan-tuan yang duduk di simpang tiga tetong, kalau hidup kita tak pernah datang rumah Allah, agak-agak boleh mati dalam masjid tak? Boleh mati dalam rumah Allah tak? Sebab tu bukalah minda tuan-tuan, rumah Allah ni punya cantik. Ada di kalangan kita hidup tak pernah datang rumah Allah, tapi bila mati kita bawa dia duduk depan masjid, kita jadikan rumah Allah ini sebagai tempat persinggahan dia untuk masuk alam barzah. Bang, jangan macam tu bang. Mari kita datang wahai anak muda yang duduk dekat simpang tiga tetong ini, datang rumah Allah. Rumah Allah ini bukan rumah siapa-siapa, rumah kita semua. Maka marilah kita mencari keimanan untuk berada di rumah Allah. Yang kedua apa? Orang yang yakin dengan hari akhirat. Kita nak mati bang, disebut dalam Quran kullu nafsin zaiqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Setiap yang hidupnya akan mati, adapun pahala ni dibalas di akhirat. Barang siapa yang dimasuk dalam syurga, dijauh daripada api neraka, dialah orang paling beruntung bang. Bang, kita nak mati bang. Bila kata nak mati, saya nak tanya, bagaimana amal yang kita buat untuk masuk syurga Allah? Disebut wa aqamas salat wa ataz zakat. Tuan-tuan sembahyang di rumah 10 tuan-tuan pahala dia. Tetapi kita sembahyang di rumah Allah ini 27 kali ganda, dan malaikat akan kira bukan seorang. Dia kira satu-satu semua 27 kali ganda. Sebab tu tuan-tuan yang duduk di simpang tiga tetong, anak-anak muda bangunlah. Mari kita hadir rumah Allah ini. Tak ada cara dia tuan-tuan. Perpaduan ini boleh ditegak dengan hadir rumah Allah. Tuan-tuan tengok orang Cina, mereka boleh berpakat tuan-tuan walaupun berbeza parti untuk mendirikan kuil. Tuan-tuan tengok kuil terbesar di Sungai Petani, mereka pakat ramai-ramai kutip derma bila kuil. Kita bergaduh dalam urusan parti. Sudah bang, mari kita kembali pegang agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bergaduh 5 tahun sekali masa piharaya. Habis piharaya, datang rumah Allah. Ini rumah kita semua. Kenapa ada pergaduhan untuk tidak sama-sama dalam gerak dalam Islam ini? Tuan-tuan, ini rumah Allah. Mari kita pakat-pakat makmur. Tentu kena ingat, Nabi pernah bersabda, tuan-tuan, kalaulah rumah Allah ini kita makmur, Allah akan angkat bala umum. Bala umum Allah angkat dalam khariah kita. Sebab apa? Sebab makmurnya rumah Allah. Tetapi kalau kita tak ada, tuan-tuan, rumah Allah tak ada program, Allah datang bala umum. Bala umum macam mana? Kadang-kadang kampung kita kena pecah, tuan-tuan. Rumah kena pecah. Anak perempuan kita kena ragut. Berlaku kes khalwat. Berlakunya masalah gejala sosial. Kerana apa? Kerana rumah Allah. Tuan-tuan tak nak bala umum. Mari tuan-tuan yang ada di kawasan Simpang Tiga Tetong, Tasik Bulubur. Kita penuhi masjid ini yang penuh dengan ketenangan. Masjid yang luas, yang pentadbirannya baik, tuan-tuan. Boleh jemput saya baca khutbah tu, kira hebatlah. Selalu masjid, tuan-tuan, tak nak jemput saya. Dia kata, Ustaz Abdullah Khairi politik. Saya tertawa, tuan-tuan. Mana saya nak politik? Mana saya nak baca khutbah? Mana saya nak bagi nasihat? Bagaimana saya nak bagi orang menangis? Saya tahu, bang. Bukan masa-masa, tuan-tuan, setiap masa saya berpolitik. Tuan-tuan kena ingat, ini rumah Allah. Marilah kita kembali rumah Allah. Sebab kita nak mati, bang. Sampai masa Tuhan ambil nyawa kita, apa bekal kita nak bawa untuk masuk, tuan-tuan, ke dalam kubur nanti? Sebab itu disebut wal yaumil akhir, orang yang yakin dengan akhirat. Wa aqama as-salah wa ata zakah, mereka mendirikan salat, mengeluarkan zakat. Rumah Allah ni, tuan-tuan, bukan saja mendirikan salat tetapi mengeluarkan zakat. Infak, tuan-tuan. Tuan-tuan keluarkan zakat, tuan-tuan datang hari ini. Ada di kalangan kita bubur RM1. Hisap rokok sari sekotak boleh habis RM12. Kalau seminggu dah berapa dah? RM74 lebih kurang, RM78. Kita datang rumah Allah seminggu, tuan-tuan, bubur RM1 saja. Apa salahnya rumah Allah ini sebagai tempat kita untuk melalui titik sirat? Ini kenderaan kita, bang. Saya nak bagi tahu, tuan-tuan, siapa yang bubur RM1, tuan-tuan, pada hari ini, Jumaat ini, gandakan, tuan-tuan. Ini bekal kita di akhirat. Saya dah siap dah untuk masuk untuk masjid ini. Tuan-tuan, kalau boleh tabung jalan tu, bubuhlah, tuan-tuan. Kalaulah seorang RM10 pada hari ini, saya yakin yang ada 500 orang, kita boleh dapat RM5,000. RM5,000 pada hari Jumaat ni. Sebulan kita boleh dapat 5x4, RM20,000. InsyaAllah, tuan-tuan, masjid yang panas ni kita boleh buat aircon. Ini panas, tuan-tuan, sebab apa? Tuan-tuan buat RM1, aircon pun tak ada. Sebab tu, tuan-tuan yang dikasih dan dirahmati Allah, apa salahnya pada Jumaat ini? Saya nak bagi semangat kepada anak muda. Kalau orang tua duk marahkan saya, biar dia marah. Ni anak muda yang ada. Keluarkan, tuan-tuan, hari ini kita buat seorang RM10. Apa salahnya dengan RM10 ini, tuan-tuan? Kita dapat pahala di akhirat di kubur aircon. Kita sejuk dalam rumah Allah. Kita dapat pahala dalam kubur. Kita harap kubur kita sejuk, tuan-tuan, ketika kita berada di sana. Sebab itu disebut wa'atau zakat. Keluarkan zakat infak kita di dalam rumah Allah. Kemudian yang kelima apa? Walam yaksha illallah. Mereka tidak takut kecuali Allah. Rumah Allah ni, orang yang duduk bukan takut dengan manusia. Bang, jangan takut dengan manusia. Jangan kira apa orang kata, tapi kira apa Allah kata. Jawatan kuasa masjid, jangan kira apa orang kata, tapi kira apa Allah kata. Bila Allah kata esok, kita akan jawab di hadapan Allah. Bukan nak jawab dengan manusia, jawab dengan Allah. Sebab itu jangan kira apa orang kata, kira apa Allah kata. Orang yang duduk rumah Allah ni, orang yang bergantung dengan Allah, bang. Rezeki Allah bagi, bang. Hidup ni Allah tetap, bang. Mati ni Allah dah tentu, bang. Nak masuk syurga, semua dah Allah dah tetap, bang. Mari hadir rumah Allah, jadikan tempat ini hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sebab Nabi kata apa? Masajiduhum amira akhir zaman. Masjid hebat-hebat, wahia kharabul minan huda, tetapi jauh daripada petunjuk Allah. Tuan-tuan yang ada di sini, mari kita makmur rumah Allah dengan program-program ilmu. Khutbah ini kita bagi semangat, tuan-tuan, kepada tuan-tuan untuk hadir. Kalau nak program ilmu, panggil kuliah, saya boleh ceramah. Tapi khutbah bagi masa tengah jam aja. Bagaimana kita nak cerita satu persatu ilmu? Jadi macam mana nak buat? Kita bagi semangat kepada yang ada pada hari ini, terutama anak muda. Anak muda Simpang Tiga Tetong, bangun! Hidupkan rumah Allah. Tak ada caranya, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan datang rumah Allah, di antaranya dengan rambut panjang, orang tua jangan halau. Ada yang datang dengan surat jin, jangan halau. Baru ni ada orang marah saya di Shah Alam. Anak muda hadir punya ramai, rambut panjang, surat jin. Dia kata, Ustaz ceramah apa ni, mai macam ni. Saya kata, alhamdulillah, anak muda mai dengan rambut panjang, surat jin. Ni kita yang tua ni, rambut pun tak ada dah, masjid tak mai lagi, ni apa cerita? Anak muda boleh mai, alhamdulillah. Wahai tuan-tuan yang ada hadirkan rumah Allah ini, insya-Allah Allah angkat bala umum daripada datang ke simpang 3 Tetong ini.